Sulaju tapi ko rempi dan tra bikin sagem. Dua perangko sutra da lem label tapi sulo dedededem. Astaga naga, hati tra mampu ko jaga. Apalagi jiwa raga ko tukar dalam satu kali laga. Pusing aware, fire dengko, kerem aware. Silakan pigi bila ko senang. Kenangan ini nanti setebang, yeah. Sa suara yena, wafuna, beroy befna. Maaf ye, yakara yakara yakarna. Juang guys percuma tapi kau sulo baru.